Apa Nge? Sorry, baru bangun juga, kenapa? Ya ini tuh ada berita duka, Bedan. Apaan? Doi meninggal. Hah? Teganya Tuhan. nafas.